Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza amana bi asma'illahi wa sifatihi, jika dia beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memahami akan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia beribadah hanya kepada Allah dengan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, qawiya, maka akan kuat tauhidnya, akan bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah rasa pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, faman kana billahi a'raf kana lahu akhsha wa atqa. Barang siapa yang dia paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling khasyah dan orang yang paling bertakwa. Wa jahdu syai'in min asma'illahi wa sifatihi. Adapun seseorang yang dia mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kufrun, maka dia kufur, munafin litauhidi, dan menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan kufur di sini sebagaimana yang telah kita jelaskan, mengambil dari penjelasannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin, terbagi menjadi dua. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari bentuk pengingkarannya. Apabila dia mengingkari dalam bentuk takdzib, mendustakan, maka ini kufur tanpa diragukan lagi. Seperti seorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan, bahwasanya Allah tidak bersemayam di atas arsy-Nya, bahwasanya Allah tidak memiliki mata, ataupun yang semisalnya, maka ini jelas kufur karena hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun yang kedua, jika ingkarnya adalah bentuk takwil, dia memalingkan makna dari zahirnya, maka ini terperinci. Jika takwilannya ini masih dibenarkan dalam kaidah bahasa Arab, maka tidak menyebabkan pelakunya kufur. Seperti seseorang yang mengartikan, yang menafsiri firman Allah bal yadahu mabsutatani, dia tafsirkan dengan an-ni'mah atau al-quwah, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, ya, yad ini, tangan ini bisa bermakna nikmah atau kuah. Adapun apabila dia mengartikan, memalingkan makna dari tangan dengan makna yang tidak terdapat dalam kaidah bahasa Arab, tidak tercakup makna tersebut, seperti kedua tangan diartikan as-samawat wal-ard, maka jelas ini kufur. Karena hakikatnya dia pun telah mendustakan Al-Quran. Kemudian sekarang kita masuk langsung pada penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pada bab ini kita hanya membahas satu dalil, itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah berfirman, wahum yakfuruna birrahman, wahum yakfuruna birrahman, wahum ay al-musrikuna kuffaru Quraisy. Mereka, yaitu orang-orang musyrik kuffar Quraisy, yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qalamu Fit Ay, yungkiruna hadal isma al karim la bil musamma. Jadi orang-orang kufar Quraisy mereka mengingkari nama ini, nama yang mulia ini itu Ar-Rahman. Bukan mengingkari zat yang dinisbatkan kepada nama Ar-Rahman itu Allah. Ya, mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingkari adalah nama Allah Ar-Rahman. Kalau Allah jelas mereka menetapkan akan adanya Allah. Sebagaimana yang ditegaskan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Dan seandainya mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Berarti yang diingkari di sini adalah nama Allah Ar-Rahman, bukan zat yang memiliki nama Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini ada sebab turunnya ayat yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy tatkala mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman, qalu, orang-orang kufar Quraisy mengatakan, wa marrahman, apakah itu Ar-Rahman? La na'rifu Ar-Rahman illa Rahmanal Yamamah, kata mereka. Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Ya'nuna, yang mereka maksud adalah Musailamah Al-Kadzab, yang dijuluki dengan Rahmanul Yamamah. Yang dibikin ini tatkala Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin di Hudaybiyah dan hendak menulis perjanjian tersebut, kemudian Nabi memerintahkan kepada sang katib yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Faqala lahu, kemudian Nabi berkata, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya Ali, tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qalu, maka orang-orang musyrikin mereka mengatakan, "La na'rifu Ar-Rahman illa Rahman Al-Yamamah." Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman Al-Yamamah, yaitu Al-Musailamah Al-Kadzab. "Walakin uktub bismika Allahumma," kata mereka. Akan tapi tulislah bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman yang mulia, wahum yakfuruna birrahman. Mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mengingkari nama Ar-Rahman. Ini diantara salah satu sebab kekafiran mereka adalah mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Kemudian dijelaskan di sini, wa kadzalika, dan demikian pula lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu berada di kota Mekah, wa kana yusalli wa yad'u fi sujudihi, pada saat itu beliau salat dan berdoa di dalam sujudnya, ya Allah ya Rahman. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, beliau pernah salat dan berdoa di dalam sujudnya, ya Allah ya Rahman. Kemudian terdengar oleh orang-orang musyrik, faqala al-musyrikuna, ya, maka berkatalah orang-orang musyrikin tatkala mereka mendengar doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, unzuru ila hadza, lihatlah ini, ya, yazumu annahu ya'budu rabban wahidan, dia menyangka bahwasanya dia telah beribadah kepada Rabb yang satu, wa huwa yad'u rabbaini, sementara ternyata dia, ya, berdoa beribadah kepada dua Rabb, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Qul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman ayyama tad'una falahul asma'ul husna. Katakan ya Muhammad, ud'u Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, ya, yang mana saja engkau seru, falahu al asma'ul husna, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang husna. Faedah ayat yang dapat kita ambil sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, pada kitab ana ini halaman 145, ada beberapa faedah. Yang pertama, anna inkaral asma'i wa sifati kufrun, bahwasanya mengingkari nama, nama dan sifat Allah kufur, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman. Walakinnahu, kata beliau, walakinnahu, akan tetapi, kufrun fihi tafsilun. Kufur di sini tafsil, diperinci. Qad yakunu kufran akbar, yang mana terkadang kafirnya di sini adalah kafir, kufur akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan terkadang di sini adalah kufur asghar yang tidak sampai yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi dia tersesat melakukan suatu keharaman. Yang hal ini bihasa bihalin nafi, tergantung dari kondisi orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Apakah dia termasuk dari orang yang taklid? Ya. Kalau dia sekedar ikut-ikutan taklid, maka tidak dikafirkan. Tapi kalau dia seseorang yang tidak taklid, dia memilih sendiri, maka ini bisa dikafirkan. Hal huwa muta'awil, apakah dia termasuk dari orang-orang yang menta'wil? Ya. Atau dia termasuk dari orang-orang yang tidak menta'wil? Benar-benar mengingkari sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Ataukah dia hanya mengartikan tangan di sini adalah kekuasaan? Jadi kufur di sini diperinci, bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Kemudian faedah yang kedua, anna awwala man jahadal asma'a was sifati hum al musyrikun. Bahwasanya orang yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat Allah, mereka adalah orang-orang musyrikin. Fayakununa a'immatan lil jahmiyah wal mu'tazilah. Wa man naha nahwahum. Maka mereka, yaitu orang-orang musyrikin, adalah imamnya orang-orang jahmiyah dan orang-orang mu'tazilah yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat Allah, adapun mu'tazilah mereka mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan nama Allah, tapi mereka mengingkari kandungan sifat yang ada pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berarti mereka, yaitu orang-orang jahmiyah dan mu'tazilah, mengikuti imam mereka yang paling sesat. Wabi'asal a'imah wal-kudwah. Sejelek-jelek a'imah dan panutan, yaitu orang-orang musyrikin. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-40. Sekarang kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-41. Itu babu qalilahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matullah. Mereka, yaitu orang-orang kafir, menetapkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, wa aktharuhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Pada bab yang mulia ini hanya ada dua poin yang kita akan bahas, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid, dan yang kedua adalah penjelasan dalil dan di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh ulama salaf. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab tamhid halaman 446. Ya, di dalam kitab At-Tamhid halaman 446. Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab At-Tamhid, beliau mengatakan, hadzal babu minal abwabil adzima fi hadzal kitab. Bab ini adalah termasuk dari bab-bab yang sangat agung yang ada di dalam kitab yang mulia ini, yaitu kitab At-Tauhid. Wa bi khassatin fi hadzal zaman. Terlebih lagi pada zaman ini, waktu sekarang ini, lisiddatil hajati ilaihi, yang kita sangat-sangat butuh ya untuk mempelajari bab yang terkait dengan bab 41 ini. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab ini, itu babu qalilai ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Mereka, yaitu orang-orang kafir, menetapkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengingkarinya. Di dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang kafir bahwasanya mereka menetapkan nikmat Allah. Mereka meyakini bahwasanya nikmat yang mereka dapatkan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikannya. Kemudian setelah itu mereka mengingkarinya. Dan bentuk mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang wajib bagi seorang hamba, ya, adalah dia harus menyandarkan seluruh nikmat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang kalian dapat dari nikmat-nikmat Allah, faminallah, maka sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan di sini, "Wa annaka malat tuhid." Dan bahwasanya kesempurnaan tauhid la yakunu illa bi idafati kulli ni'matin ila Allah, tidaklah mungkin terjadi didapatkan pada diri seseorang kecuali dia menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini mengatakan, dan bahwasanya kesempurnaan tauhid, kita paham bahwasanya kesempurnaan tauhid terbagi menjadi dua, yaitu kamalul wajib dan kamalul mustahab. Dan yang dimaksud dengan kamal di sini, kamalul tauhid di sini adalah kamalul yang mana? Yang wajib. Ya, kamalul al-wajib, kalau kita melihat dari kalimat selanjutnya, ya, bahwasanya kesempurnaan yang wajib yang menyebabkan dia bisa masuk surga, minimalnya dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang sempurna tauhidnya. Minimalnya adalah yang wajib, yaitu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, baik akbar maupun asgar, dari kotoran-kotoran bid'ah, dan dari kotoran-kotoran maksiat. Kalau orang bisa membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan ini, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Dalam artian bukan berarti selama di dunia dia tidak berbuat dosa. Namanya manusia tidak luput dari berbuat dosa. Tapi tatkala dia berbuat dosa, dia lekas-lekas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ampuni dia. Ya, tatkala dia menghadap Allah bersih dari segala dosa, tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa bid'ah, tidak membawa dosa maksiat yang lainnya. Jadi di antara kesempurnaan tauhid yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidaklah mungkin hal itu terjadi kecuali dia menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna idafatan ni'am, dan bahwasanya menyandarkan nikmat-nikmat ila ghairillahi, kepada selain Allah, naqsun fi kamalit tauhid, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Jelas kesempurnaan tauhid yang wajib ternafikan. Wa nau'un syirkun syirkin billah, dan ini termasuk dari kesyirikan. Ya, jadi kesempurnaan tauhidnya yang wajib ya hilang pada dirinya, maka lebih-lebih lagi yang mustahab. Lebih-lebih lagi yang mustahab. Jadi pada dirinya hanya ada aslu tauhid. Ya, dia tidak dikafirkan karena syirik di sini adalah syirik asghar. Maka wali hadza takunu munasabah hadzal bab di kitab tauhid. Maka demikian inilah sangat pas, sangat cocok ya hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian beliau menjelaskan, wa anna thammat, dan di sana al-fadhon, ada lafad-lafad, kalimat-kalimat yang digunakan oleh kebanyakan manusia, ya, yang bertentangan dengan penyandaran nikmat kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengucapkan suatu ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lafaz-lafaz ini termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syiriknya adalah syirik yang asghar. Oleh karena itulah pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memperingati kita para pembacanya terhadap hal-hal yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan, dan menisbatkan dan beliau menekankan pada bab ini wajibnya bagi kita untuk menisbatkan, menyandarkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan dalil dan di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama, ulama salaf. Dalil ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat An-Nahl ayat 83. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna ni'matallah, ay ya'tarifuna bi anna ni'am kullaha min indillah. Jadi mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka menetapkan bahwasanya seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Wa dzalika bi af'alihim al-qabiha. Ima pengingkaran mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat buruk dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti seseorang yang dia memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya, ya, seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia bersyukur. Dan di antara bentuk syukur adalah apa? Dengan mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka tatkala seseorang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia malah memalingkan peribadatan kepada selain Allah, berarti hakikatnya dia telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi aqwalihim, dan terkadang pengingkaran nikmat tersebut dengan perkataan-perkataan mereka, haitsu qal, ya, tatkala mereka mengatakan bahwasanya nikmat ini yang kami dapatkan berasal dari Allah, tapi apa? Bi syafa'atil asnam, dengan sebab berhala. Dengan sebab syafa' dari berhala. Ya, kami mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan sebab kami ini mendapatkan syafa' dari para wali, dari para orang soleh. Ataupun orang mengatakan, mereka mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwasanya kami mendapatkan warisan ini dari bapak-bapak atau nenek-nenek kami atau kakek-kakek kami ataupun yang semisalnya. Wa aktsaruhum ay kulluhum, dan kebanyakan mereka yaitu orang-orang kafir, mereka mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Mujahid, berkata Imam Mujahid yang beliau termasuk dari ulama tabi'in, beliau belajar Al-Qur'an dengan Ibnu Abbas, setiap berhenti satu ayat, setiap membaca satu ayat beliau berhenti dan bertanya tafsirnya terhadap Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Ma ma'nahu?" Apakah makna dari ayat ini, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha? Huwa, beliau mencontohkan qaulur rajul, perkataan seseorang, hada mali waristuhu an abai. Ini. Atau perkataan yang semisalnya, harta ini, harta saya ini, saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Motor ini saya dapatkan dari bapak saya. Rumah ini saya dapatkan dari warisan bapak saya, atau yang semisalnya. Yang ini sering terucapkan oleh kebanyakan dari manusia, mereka menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang seperti ini. Dengan mengatakan, harta ini saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Hanya saja dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, zahiru hadhil kalima, di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, zahir dari kalimat ini annahu la syai'a fiha. Ya, annahu la syai'a fiha. Secara zahirnya tidak mengapa. Dalam artian nanti dilihat dari apa? Niat orang yang mengucapkannya. Seandainya kita ada orang berkata kepada kita, min aina laka hadal bait, kata beliau. Dari mana Anda mendapatkan rumah ini? Qultu, kemudian kita berjawab, waristu an abai. Saya dapatkan dari warisan bapak saya. Ya. Yang dia mengucapkan ini hanya sekedar siapa? Khobar. Sebagai khobar. Mengabarkan, ada orang yang bertanya, dia mengabarkan. Dan di dalam hatinya tidak ada unsur menjandarkan nikmat kepada warisan bapaknya, tidak. Cuma ada yang bertanya, kemudian dia kabarkan, saya dapat warisan bapak, rumah ini dari bapak saya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Hukumnya boleh-boleh saja. Walaupun sebaiknya nanti di akhir-akhir kitab bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perkataan-perkataan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, sebaiknya jangan langsung kita katakan. Bagusnya kita mengatakan hadza min fadlillah. Ini dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberikan rumah ini dengan perantara saya mendapatkan warisan. Itu yang lebih aman. Karena biasanya orang yang mengucapkan seperti ini biasanya dia bersandar kepada sebab. Ya, seakan-akan tidaklah mungkin dia mendapatkan rumah ini ya kecuali dari warisan. Kalau enggak dapat warisan saya enggak bakalan dapat rumah ini. Nah, dari kalau dia mengatakan seperti ini ya secara kemungkinan besarnya ada unsur apa? Penyandaran kepada nikmat. Jadi perkataan yang seperti ini dibolehkan jika orang yang mengatakan ini hanya sekedar khobar. dan di dalam hatinya tidak ada unsur menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Tapi apabila orang yang mengatakan seperti ini, dan inilah yang diinginkan oleh Mujahid, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, jika dia, ya, sang pengucap ini, menyandarkan kepemilikan hartanya karena sebab warisan, mutanasian al-musabbib, dan dia melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa hadza nau'u syirkin, maka ini kata beliau termasuk dari jenis kesyirikan, ya, karena dia menyandarkan harta kepada sebab. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, ya, pada bab yang ketujuh terkait masalah jimat, orang yang bersandar kepada sebab hukumnya adalah syirkun asghar. Ya. Kemudian ini ana ambil penjelasan dari kitab Qaulul Mufid, ya, halaman 498 pada kitab ana. Kemudian perkataan yang kedua yang dicontohkan oleh Aun bin Abdullah, yaquluna, seperti perkataan mereka, yaquluna, kata Aun, laula fulan lam yakun kada. Laula fulan lam yakun kada. Seandainya tidak ada fulan, tentu tidak akan terjadi yang seperti itu, atau perkataan yang semisalnya. Perkataan yang seperti ini, ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, halaman, kalau buku ana halaman 498, 498 sampai 499. Al-qaulu min qa'ilihi fihi tafsil, kata beliau. Jadi perkataan ini, laula fulan lam yakun kada, seandainya tidak ada fulan, tentu tidak akan terjadi yang seperti itu, ada perinciannya. Yang pertama, in arada bihi al khabara, jika orang yang mengatakan ini hanya sebagai khabar, mengabarkan saja suatu kejadian, ya. Wa kana al khabaru sidqan, dan khabarnya di sini adalah khabar yang jujur, mutabiqan lil waqi, dan sesuai dengan kenyataan, fa hadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Kalau hanya sekedar khobar, mengabarkan suatu kejadian, misalnya, ya. Akan tetapi jika orang yang mengatakan ini menginginkan, dia dari perkataannya seandainya tidak ada fulan tentu akan tidak akan terjadi ini, dia menjadikan fulan yang dia sebutkan ini sebagai sebab, ya, bukan sekedar khobar, tapi menjadikan fulan ini sebagai sebab terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, falidzalika thalathu halatin. Maka yang demikian ini ada tiga keadaan dilihat. Yang pertama, jika sebabnya adalah sebab yang khafi, ayakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan, yang tidak memiliki asar pengaruh sedikit pun. Ya, seperti seseorang mengatakan laulal wali fulan ma hasala kada wa kada. Seandainya tidak ada wali fulan, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Seandainya tidak ada Mbah Petruk penunggu Gunung Merapi misalnya, tentu tidak akan meletus. Tentu akan meletuslah Gunung Merapi atau yang semisalnya. Ini kan dia menyandarkan suatu sebab yang tidak ada pengaruh, sebab yang samar. Yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, maka yang seperti ini kalau dia menyandarkan kepada sebab yang samar, ya, yang gaib, yang tidak jelas dan tidak memiliki pengaruh asar sama sekali secara mutlak, maka hukumnya adalah fahadza syirkun akbar. Jelas hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua, jika pengucapnya ini menyandarkan kepada sebab sahihin yang sahih, ya, sebabnya sahih, thabitun syar'an au his au qadari, ya, yang sebab ini terbukti telah tetap di dalam syariat ataupun terbukti secara qadari, fahada jaizun, maka ini boleh, tapi apa, bisyartin, dengan syarat tidak meyakini sebab itu dapat berpengaruh dengan sendirinya dan dia tidak melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya selalu tatkala merinci yang seperti ini, ya, beliau tidak ngomong belaka. Hal ini berdasarkan sebuah dalil, ya. Beliau membawakan dalilnya di sini, wa yadulu li hadza tafsil, kata beliau. Dan yang menunjukkan akan perincian ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Abi Thalib, yang seharusnya Abi Thalib ini berada di dalam neraka yang paling bawah, akan tetapi berkat syafaatnya Rasulullah, ya, akhirnya Abu Thalib berada di neraka yang paling atas. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laula ana, kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, lakana fiddarkil asfali minan nar. Niscaya dia, yaitu Abu Thalib, berada paling bawahnya api neraka. Ya, sementara kata Syaikh Shalih Utsaimin, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jauh dari kesirikan. Manusia yang paling ikhlas di dalam ibadah. Ya, tentu perkataan Rasulullah ini tidaklah mengandung kesirikan. Kenapa? Karena memang sebabnya terbukti secara syar'i. Ya, beliau dapat memberikan dengan izin Allah dapat memberikan syafaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, tapi sekali lagi kata Syaikh Shalih Utsaimin dengan catatan dia tidak meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya dan dia tidak melupakan sang pencipta sebab. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang yang mengucapkan seperti ini, dia menyandarkan kepada sebab yang zahir, yang nampak, ya, tapi sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Seperti seseorang yang memakai jimat. Ya, seandainya saya enggak pakai jimat nih, contoh misalnya tasbih dia pakai mobil, di dalamnya ada tasbih, dia jadikan sebagai jimat, oh tentu saya tadi bisa kecelakaan. Bisa nyata yang semisalnya. Dia menyandarkan kepada sebab yang zahir yang nampak. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Kenapa orang yang pakai jimat itu syirik asghar? Hukum asalnya kenapa? Nah, karena menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, hukumnya adalah syirik asghar. Ya, bersandar kepada sebab juga syirik asghar. Walaupun sebabnya terbukti secara syar'i maupun qadari, kalau bersandar kepada sebab, syirik asghar. Ya. Kemudian yang ketiga, perkataan yang ketiga dicontohkan oleh Ibnu Qutaibah, yaquluna, ya mereka mengatakan, hada bi syafa'ati alihatina. Ini yaitu nikmat-nikmat yang kami dapatkan, ya, dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami. Dijelaskan di sini annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, ya, pada zaman Rasulullah SAW, idza an'amallahu alaihim bi ni'mah, jika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah nikmat seperti turunnya hujan, atau mereka mendapatkan keuntungan yang banyak dari perdagangan mereka, atau yang semisalnya, yukiruna bi annallahu alladhi razaqakum, mereka ya mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi kemudian setelah itu mereka mengingkarinya dengan bentuk perkataan mereka, razaqana dzalika bi syafaati alihatina. Ya, kami mendapatkan nikmat dari Allah dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami. Maka dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Utsaimin, fahaulai akhbathu mimman sabaqahum, mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy lebih buruk daripada orang-orang sebelum mereka, dari orang-orang musyrikin sebelum mereka, ya, li'annahum, karena mereka musyrikuna, orang-orang musyrik, ya'buduna ghairallahi, mereka beribadah kepada selain Allah, kemudian mereka berkata sesungguhnya nikmat-nikmat ini, ya, kami dapatkan dengan sebab syafaat dari sesama-sesama kami. Misal kata Syaikh Shalih Utsaimin, ya, fal Uzza misalnya. Al Uzza, ya, telah memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan hujan. Karena kita telah beribadah misalnya ini, karena telah beribadah, orang-orang musyrikin beribadah kepada Uzza, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Fa haula'i, maka mereka ini, asbatu sababan min abtal asbab. Telah menetapkan suatu sebab yang paling batil. Sebab-sebab yang paling batil. Kesirikan dijadikan sebagai sebab. Ini merupakan sebab yang paling batil. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima syafaat sesama-sama mereka. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab syafaat, ya, syafaat yang ditetapkan tidaklah terjadi kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada syafi untuk memberikan syafaat sebagai bentuk pemulihan kepada syafi, dan kemudian ridho Allah kepada al-masfu'ulahu, orang yang diberikan syafaat. Dan tidaklah Allah meridhoi orang yang akan diberikan syafaat kecuali orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka syafaat mereka ternafikan. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya. Di dalam perkataan mereka ini, hada bi syafaati alihatina, dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, terdapat dua bentuk kemungkaran. Yang pertama, jelas asyirku bihadil asnam. Mereka telah melakukan kesyirikan kepada berhala-berhala tersebut, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka menetapkan sebab yang tidak sahih. Bahkan sebab tersebut adalah sebab yang paling buruk. Kesyirikan dijadikan sebagai sebab. Ya, dan hal ini pun terjadi pada zaman sekarang. Seperti mungkin orang-orang yang mengadakan sedekah laut ya, di pantai ataupun yang semisalnya, ya tatkala mereka menyembelih seekor kerbau, kemudian mereka hanyutkan, kemudian setelah itu besoknya mereka mendapatkan apa? Hasil ikan yang melimpah misalnya. Kemudian apa? Mereka mengatakan apa? Oh, ini dengan sebab tumbal kita berarti apa? Diterima. Ya. Banyak orang-orang yang melakukan seperti ini. Maka mereka, orang-orang yang melakukan seperti itu, berarti hakikatnya sama dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kemudian qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, setelah hadis Zaid bin Khalid, yang mana di dalam hadis tersebut ini sudah dijelaskan pada bab al-istisqa bin Nujum, ya, menyandarkan hujan kepada bintang. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ada dari hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi, adapun orang yang dia berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita telah diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka dia telah beriman kepadaku dan telah mengingkari bintang-bintang. Adapun wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada, ini sahihnya ya. Jadi orang menyandarkan hujan kepada apa? Kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna, kami telah dituruni hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka orang ini telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Ya. Setelah hadis yang mulai ini, tsuma qala Abu Abbas, kemudian berkata Ibn Taimiyah, yadhumu subhanahu mayudifu in'amahu ila ghairihi wa yusriku bihi. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menisbatkan, menyandarkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya dan dia melakukan kesyirikan. Maka kata beliau, fakullu man adafa ni'amallahi ila ghairihi faqad kafara ni'matallahi aw asyraka bihi. Maka setiap orang yang dia menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran, telah kufur nikmat dan telah melakukan kesyirikan. Hanya saja kufur nikmat di sini hukum asalnya adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dia masih meyakini Allah lah yang memberikan nikmat, hanya saja dia ada unsur penyandaran kepada sebab. Inilah yang paling kita takutkan ya akhi. Ya mungkin kalau kesirikan-kesirikan yang nampak, ya, mungkin kita jauh untuk melakukannya, walaupun kita jangan merasa aman, ya. Sebagaimana Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam, beliau saja berdoa kepada Allah, wajanubni wa bani anabudal asnam, berdoa kepada Allah untuk dijauhi dari peribadatan kepada asnam, kepada patung, peribadatan yang zahir menunjukkan ketakutan beliau yang sangat. Ya, maka apalagi lebih-lebih lagi terhadap kesyirikan yang tidak nampak, yaitu penyandaran kepada sebab. Ini yang sangat riskan bagi kita. Ya, terkadang kita sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah Taslim, ya, tatkala beliau kemarin daurah di Jamiul Rahman, ya, tentang mengatasi problema rumah tangga, ya. Beliau menjelaskan inti dari problema di rumah tangga, sebabnya ada khalal di dalam tauhid, ya, ada kesalahan di dalam memahami tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan dasar pondasi dari agama Islam. Kalau seseorang tauhidnya bagus, maka ke atasnya pun akan bagus. Tapi kalau dia memiliki khalal di dalam tauhid, maka dia akan mendapatkan masalah-masalah. Maka jalan keluar yang pertama dan utama tatkala seseorang dia mendapatkan suatu musibah, problem, maka kembali dulu pada dirinya. Ya. Ini jangan-jangan tauhid saya apa? Ada khalal nih. Ya. Tentang terkait dengan masalah penyandaran sebab. Terkadang kita kalau sakit, yang kepikiran oleh kita apa? Obat, dokter. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dikhawatirkan apa? Ada unsur penyandaran kepada sebab. Ya, jadi orang yang menyandarkan kepada nikmat, menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu, ya bisa hukumnya syirik asghar, ini hukum asalnya, jika dia masih meyakini Allah yang memberikan nikmat tersebut, tapi jika dia meyakini bahwasanya selain Allah lah yang memberikan nikmat, ya bukan sebab, selain bukan Allah, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian contoh yang terakhir yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah perkataan qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, huwa ka qaulihim, yaitu seperti perkataan mereka, kanat rihu thayyibah wal malahu hadikon. Hal ini karena dengan sebab angin yang baik dan nahkoda yang pandai yang cerdik. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid. Beliau mengatakan anna min inkarihim li ni'matillah, bahwasanya di antara bentuk pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah tatkala mereka berada di atas kapal perahu, ya, yang perahu tersebut berjalan dengan sebab angin, dengan bantuan angin, tatkala mereka selamat ya dari lautan, mereka sampai ke darat, maka mereka yusnuna ala rih, mereka memuji siapa? Memuji angin. Dan memuji siapa? Nahkoda. Ya. Wah, ini karena apa? Tatkala sudah sampai ke darat, oh ini karena anginnya bagus dan nahkodanya mantap. Seharusnya yang mereka lakukan apa? Hadza bifadlillah. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Tapi yang mereka katakan apa? Kanat sri thayyiba wal malahu hadikan. Ya, hal ini karena dengan sebab angin yang bagus dan nahkoda yang cerdik. Atau yang semisalnya kita rihlah kemana, naik mobil, ya cepat sampainya. Oh, ini karena mobilnya mantap dan supirnya wis jago. Ya. Kita langsung menyandarkan kepada apa? Mobil dan supirnya. Seharusnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadlillah. Hal ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa nahwu dzalika wa nahwu dzalika mimma yajri ala alsinati katsir. Dan contoh yang lainnya dari apa-apa yang banyak diucapkan oleh manusia. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya kufur nikmat ini terkait dengan ucapan-ucapan banyak sekali diucapkan oleh manusia. Ima karena dia tasahul, bermudah-mudah ya dalam mengungkapkan hal tersebut, bermudah-mudah di dalam mengatakan perkataan yang semisal dengan apa yang telah kita contohkan. Ya, kalau dia hanya sekedar bermudah-mudah, tidak ada unsur etikat, kata Syaikhul Utsaimin, maka ini kufurnya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau disertai dengan etikat, dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ditutup oleh beliau, beliau mengatakan itu Syaikhul Al-Fauzan, fahadal bab babun jalilun. Ya, bab ini adalah bab yang sangat agung karena merupakan obat ya bagi kebanyakan manusia yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan terkait dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka mengucapkan suatu kalimat, suatu perkataan yang mereka anggap itu adalah ucapan yang sepele, yang ringan saja. Sementara di sisi Allah itu adalah ucapan yang sangat besar, sangat berbahaya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ya wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallama min sakhatillah. Ya, terkadang dia layatakallamu, terkadang dia benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang membuat Allah marah. La yulqa laha balan, maknanya layata'ammaluha. Dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, dia tidak berpikir akan akibat yang dia ucapkan yang menyebabkan yahwi biha ay yaskutu fi jahannam. Dia jatuh diceburkan oleh Allah ke dalam api neraka dengan sebab suatu perkataan yang dia ucapkan. Apalagi kalau perkataan di sini adalah perkataan yang mengandung kesyirikan. Maka faedah ayat dan tafsiran para salaf terkait dengan ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ada beberapa faedah. Yang pertama, anna idhafata ni'am ilallahi ta'ala minal imani billah. bahwasanya menyandarkan nikmat-nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala minal imani billah, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya menyandarkan nikmat kepada Allah ini termasuk dari keimanan kepada Allah, termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebalikannya, anna idhafatan ni'am ila ghairillahi minal kufri billah. Ya, bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang ketiga, beliau mengatakan fil ayati wa aqwalil salaf, di dalam ayat tersebut yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan perkataan para ulama salaf, dalilun adalah dalil ala adami jawazi nisbatil asyai ila asbabiha. Dalil akan tidak bolehnya menyandarkan sesuatu kepada sebab. Tidak boleh. Dalil tidak bolehnya bagi kita menyandarkan sesuatu kepada sebab. Wa anna dzalika min kufri ni'mah. Dan bahwasanya demikian itu termasuk dari kufur ni'mah. Dan kufur ni'mah ini termasuk hukum asalnya adalah kufur asgar. Dari mana Syaikh Shalih Al-Fauzan mengambil faedah ini? Beliau menjelaskan, li'annahu ma'lum anna rih at-thayyibah sababun li jarayani safinah. Karena maklum, diketahui secara pasti bahwasanya rih, angin yang bagus, adalah merupakan sebab berjalannya sebuah kapal. Begitu pula nahkoda yang cerdik, yang bagus, yang pandai, yang merupakan sebab berjalannya sebuah kapal. Tapi walakin idza adafa natijah at-thayyibah ila hadaini sababaini sara dzalika minal kufri bin nikmatillah. Tapi jika dia menyandarkan ya hasil yang bagus dari dua sebab ini, angin dan supirnya, maka yang demikian itu termasuk dari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adalah bahwasanya kufur nikmat ya dengan bentuk mengucapkan perkataan-perkataan yang di dalamnya ada unsur kufur nikmat, yaksuru wuku'uhu finnas. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkadang bagi orang-orang yang sudah belajar tauhid seperti kita pun, tanpa kita sadari, terkadang kita melakukannya. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar berhati-hati ya terhadap perkataan-perkataan. Kalau kita mendapatkan nikmat, ya lebih amannya ya, kita mengatakan apa? Bifadlillah, hada min fadlillah. Hal ini dengan sebab keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang ke-42. Bab yang ke-42 itu bab qaulillahi taala, bab firman Allah taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, sekutu, nadirun atau tandingan, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Ai makna dari bab ini, bab ma ja'a fi tafsir hadhil ayah min aqwali sahabah. Jadi bab qulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andad wa antum ta'lamun, ai ma ja'a fi tafsir hadhil ayah min aqwali sahabah. Jadi apa-apa yang telah datang terkait dengan tafsiran ayat ini dari perkataan-perkataan para sahabat. Pada bab yang mulia ini pun hanya ada dua poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu munasabatu hadal bab di kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil dan tafsiran ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu surat Al-Baqarah ayat 22 dari tafsiran ulama salaf, terutama itu para sahabat. Ya. Langsung kita masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab li kitab tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, annahu lamma kana min tahqiqit tauhid al-ihtirazu minasyirki billahi fil alfat. Ya, bahwasanya di antara bentuk mentahqiq tauhid, sekali lagi ya, di antara bentuk mentahqiq tauhid yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah al-ihtirazu minasyirki billah, menjaga agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah terutama fil alfadhi di dalam lafaz-lafaz. Wa illam yaqsudhu almutakallim biqalbihi, walaupun orang yang mengucapkannya tidak bermaksud yang demikian itu. Dia tidak bermaksud melakukan kesyirikan. Iya, hanya saja dia melakukan suatu perkataan ya, yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, walaupun dia tidak bermaksud ya untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah nabbah al-muallim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab ini menegaskan kepada kita akan demikian itu, berhati-hati terhadap lafaz-lafaz yang berbau kesyirikan, dan beliau pun menjelaskan sebagian dari lafaz-lafaz tersebut agar kita menjauhinya, atau lafaz-lafaz yang semisalnya. Poin yang kedua itu penjelasan dalil dan tafsiran ayat tersebut dari para ulama salaf, terutama dari para sahabat. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sementara kalian mengetahuinya. Ini adalah akhir dari ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 22 ya. Yang mana awal dari ayat yang mulia ini, dan sebelum Anda jelaskan, Anda mengambil penjelasan ini dari kitab I'anatul Mustafid, syarah Kitabut Tauhid oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Adapun awal dari firman Allah Ta'ala ini, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Firman Allah Ta'ala, "Ya ayuhan nas," wahai manusia, dan ini seruan yang pertama di dalam Al-Qur'an ya. Seruan Allah kepada seluruh manusia, "Ya ayuhan nas." Ai maknanya nadan nasa jami'an. Dalam ayat ini Allah menyuruh seluruh manusia, baik dia mukmin ataukah kafir, baik dia orang Arab ataupun orang non-Arab, orang azam, ya, nadahum jami'an. Allah menyuruh seluruh manusia, seluruhnya, dan memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan faedah oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Wa hadza dalilun ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, ini sebagai dalil akan umumnya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Allah utus untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul," katakanlah ya Muhammad, "ya ayuhan nasu," wahai manusia, "inni rasulullahi ilaikum jami'an," sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "U'budu rabbakum," sembahlah Rabbmu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita seluruh manusia ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, dan makna dari "u'budu rabbakum" ai maknanya adalah "wahidu rabbakum wa afridu bil ibadati." Ya. "Wahidu rabbakum," tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian di dalam ibadah, tunggalkanlah dia di dalam ibadah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya apabila di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah ada perintah bagi kita untuk beribadah, maknanya adalah beribadah kepada Allah, maknanya adalah agar kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya, karena kalau hanya semata-mata maknanya hanya sekedar beribadah kepada Allah, ya, orang-orang musyrikin juga apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an ini turun kepada mereka, mereka pun beribadah kepada Allah. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, makna dari "u'budu rabbakum" artinya apa? "Wahidu rabbakum wa afridu bil ibadah." Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kalian, dan tunggalkanlah dia di dalam ibadah. Li annal arab, dikarenakan orang-orang Arab fi waqti nuzulil Qur'an, pada waktu turunnya Al-Qur'an, "katsirun minhum ya'budunallah." Banyak di antara mereka yang beribadah kepada Allah. "Walakinnahum," akan tetapi mereka, "ya'buduna ma'ahu ghairahu." Ya, mereka pun beribadah bersama Allah selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka pun beribadah kepada selain Allah. Ibadah yang seperti ini ya menunjukkan pelakunya tidak ikhlas. Dan ibadah yang tidak ikhlas, maka ibadah tersebut tertolak. Ibadahnya batil, ya, dan Allah menolak ibadah tersebut. Karena syarat dari diterimanya ibadah, sebagaimana yang telah ma'ruf, adalah ikhlas. Ya. Membersihkan amalan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan dirinya di dalam ibadah, kemudian Allah menjelaskan akan dalilnya. Bukti atau burhan. Kenapa sih kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Kenapa manusia itu wajib mentauhidkan Allah di dalam ibadah? Maka Allah jelaskan pada ayat selanjutnya, firman selanjutnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah Allah. Kenapa? Ya. Kenapa manusia itu wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah menyembah Allah? Karena alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena dialah zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, li'anna al-ibadah la tasluhu illa li khaliq. Bahwasanya ibadah itu tidaklah benar kecuali ditujukan kepada Sang Pencipta. Mengapa sih kita wajib hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah satu-satunya zat yang mampu mencipta. Allah lah yang menciptakan kita. Ya, seandainya ada zat yang dia mampu mencipta sebagaimana menciptanya Allah, maka dia berhak untuk disembah. Seandainya ada. Tapi kenyataannya tidak ada. Yang mampu mencipta sebagaimana Allah mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang berhak untuk disembah adalah Allah. Kenapa? Karena dia adalah zat yang mencipta segala sesuatu. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Falladzi la yakhluqu la yasihu ayya'budah. Maka sesuatu orang atau sesuatu apapun yang dia tidak mampu mencipta, maka tidak sah untuk diibadahi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak mampu mencipta sementara mereka adalah makhluk yang diciptakan? Ini pun dalil bahwasanya ya, zat yang berhak kita sembah adalah zat yang mampu menciptakan. Yang dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa hadza fihi ibtalu ibadatil asnam. Maka pada ayat yang mulia ini menunjukkan akan batilnya beribadah kepada asnam, batilnya beribadah kepada orang yang sudah mati, batilnya beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh, batilnya beribadah kepada pohon dan batu. Kenapa? Li'annaha la taqdiru 'alal khalqi. Karena mereka tidak mampu untuk mencipta. Dan sesuatu yang tidak mampu untuk mencipta tidak berhak untuk disembah. Kemudian Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan akan burhannya, dalilnya, kenapa manusia itu harus beribadah kepada Allah. Allah intinya Allah menjelaskan akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah sudah memperingatkan mereka, la'allakum tattaqun, semoga kalian itu bertakwa, ai idza dzakartum. Maksudnya jika kalian sudah mengerti, sudah paham, sudah mengingat, bi annahu huwal khaliq, bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'alla tadzakkurakum lidzalika. Semoga saja yang demikian itu mengingatkan kamu sehingga mendorong kamu untuk bertakwa kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Dan dialah zat yang telah menjadikan untuk kamu bumi firasan sebagai hamparan. Ya, yajlisuna 'alaiha tajlisuna 'alaiha, yang kalian duduk di atasnya, kalian tidur di atasnya, kalian hidup di atasnya, dan kalian dipendam di dalam di perutnya. Ya, tatkala kalian meninggal dan kalian akan dibangkitkan darinya. Wassama binaan, dan Allah jadikan sama langit sebagai atap. Ya, dikarenakan sama itu di atas bumi. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah jadikan dari langit ma'an, air. Huwa al-matar, maksudnya adalah hujan. Dari langit berupa awan Allah turunkan hujan. Wa akhraja bihi, maka Allah keluarkan darinya, ya, dengan sebab hujan tersebut, minat thamarati, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian melakukan kesyirikan. Ya, ayat yang mulia ini Allah melarang. Melarang untuk melakukan kesyirikan setelah Allah perintahkan manusia untuk melakukan tauhid. Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Seharusnya kalian itu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas fil ayah terkait dengan ayat ini, al-andad huwa asyirku, kata beliau. Ya, al-andad di dalam ayat ini adalah asyirku. Ya, jadi Ibnu Abbas menafsirkan secara makna. Maksud dari andad di sini adalah asyirku. Wa huwa akhfa min dabibin namli ala safati sauda fi dhulumatil lail. Yang mana bentuk menjadikan andad sekutu bagi Allah, yang merupakan kesyirikan ini, kata Ibnu Abbas, akhfa min dabi bin namli, lebih samar dari jejak kaki semut, ala sofati sauda, di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Menunjukkan sangat-sangat-sangat samarnya kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, asyirku minhu na'un jaliyun wadihun wa na'un khafiyun wa na'un khafiyin. Jadi dari perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik yang jelas, ya, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini termasuk dari syirik yang jelas karena bisa dilihat dan bisa didengar. Dan di sana ada syirik yang khafi, yang samar. Dan syirik yang samar ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa nau'ani, syirik yang samar. Bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, syirkun fil maqasid wan niat. Syirik di dalam tujuan-tujuan dan niat. Yang syirik ini letaknya di dalam hati. Seperti riya dan sum'ah. Wa hadha khafiyun. Maka syirik yang seperti ini secara bentuknya adalah syirik yang khafi. Li'annahu fil qulub, karena letaknya di dalam hati. Wal qulub la ya'lamu ma fiha illallah. Dan masalah hati, sesuatu yang ada di hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Seperti orang yang sholat, kemudian dia riya atau sum'ah, siapa yang mengetahuinya? Yang tahu siapa? Allah. Terkadang dirinya pun tidak sadar kalau bahwasanya dia buat riya. Ini syirik khafi dari satu sisi. Ya. Ataupun dari tinjauan yang lainnya, yang dimaksud dengan syirik khafi adalah syirik yang banyak dari manusia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah syirik. Ya, syirkun khafiyun li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas. Jadi syirik itu dikatakan khafi, sebenarnya letaknya enggak di hati. Ya. Ini terkait dengan perkataan-perkataan yang sering diucapkan oleh manusia tapi tersamar bagi manusia. Banyak manusia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia katakan itu adalah merupakan apa, kesyirikan. Maka di sini beliau mengatakan wa huwa syirku fil alfad. Dan itu adalah kesyirikan di dalam hati. Dunal i'tiqad, dunal i'tiqad, tanpa disertai dengan keyakinan yang lain. Ya, dia mengucapkan, melafazkan suatu lafaz, memang hukum lafaz tersebut adalah apa? Kesyirikan. Walaupun dia tidak memiliki keyakinan, tidak berniat untuk melakukan kesyirikan. Oleh karena itulah, ya, Ibnu Abbas tatkala mengatakan asyirku akhfa min dabi bin namli ala safati sauda fi dhulumatil lail sumia khafiyan, beliau mengatakan khafi di sini li annahu qalla man yatanabbahu lahu, dikarenakan sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Oleh karena itulah tatkala Ibnu Abbas beliau mencontohkan di antara bentuk kesyirikan yang khafi, wa huwa antakula, di antaranya adalah seperti anda mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, bersumpah dengan nama selain Allah. Swear misalnya, ya. Ini kan bersumpah dengan nama selain Allah, apa artinya swear? Tapi misalnya demi cintaku padamu. Ya, bagus ya. Ini kan bermakna apa, sumpah? Ya, ini perkataan. Ya, jadi yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas yang termasuk dari syirik yang khafi, yang samar, adalah di antara bentuknya adalah lafaz-lafaz. Sementara lafaz itu didengar. Ya. Maksud yang di sini, samar di sini maksudnya apa? Banyak dari manusia yang tersamar dengannya. Ya, mereka tidak memahami, tidak mengerti bahwasanya itu termasuk dari kesyirikan. Seperti perkataan, laula kulaibatu hadza la atana lusus. Seandainya tidak ada anjing kecil ini, tentu maling sudah masuk sudah ke rumah kita, telah mendatangi kita. Oh, seandainya semalam saya enggak ronda, untung aja ada yang ronda, rumah saya jadi enggak kemalingan, malingnya kabur. Sama. Ya, laulal battu fid dari la atal lusus, seandainya tidak ada bebek di rumah, tentu maling akan masuk. Kemudian perkataan seseorang, masya Allah wa syi'ta, ya, hal ini karena kehendak Allah dan kamu. Kemudian perkataan seseorang, laulallah wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan, ya, la taj'al fiha fulanan, janganlah kamu menjadikan fulan di dalamnya, wa hadza kulluhu bihi syirkun. Semua ini adalah termasuk dari kesyirikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan hukum-hukum perkataan yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat yang mulia tersebut. Apabila ada salahnya, maka ini semata-mata datangnya dari anda pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.